الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم وزاده فضلا عليه وشرفا لديه أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Beliau mengatakan dalam matan qala rahimahullahu taala syarat yang kesembilan adalah wastiqbalul qiblati dan menghadap kiblat fi ghairi nafilatis safaril mubahi wa salati syiddatil khauf. Jadi wajib menghadap kiblat. Kapan wajib menghadap kiblat? Kalau itu adalah salat fardu. Baik fardu ain maupun fardu kifayah. Baik fardu ainnya dengan sebab nazar maupun tidak dengan sebab nazar. Kecuali fi nafilatis safar al mubah, pada salat sunnah dalam keadaan safar dan safarnya safar mubah. Jadi ada beberapa qaid di sini. Pertama, solat sunnah. Solat sunnah ini dilakukan di dalam keadaan safar, ya kan? Dan dalam keadaan mubah. Nah, gitu. Jadi keluar dengan kata-kata solat sunnah selain solat sunnah, solat fardu. Maka kalau kita solat fardu, baik dalam safar maupun tidak safar, maka wajib menghadap kiblat. Ya kan? Fardu ain maupun fardu kifayah. Yang kedua adalah syaratnya adalah as-safar. Maka orang yang sholat dalam keadaan tidak safar, sholat dalam keadaan hadir, baik dia sholat sunnah maupun sholat wajib, maka wajib menghadap kiblat. Kemudian beliau katakan al-mubah, yaitu safar yang mubah. Apa itu safar yang mubah? Ada kategori safar mubah, ada safar yang ghairu mubah. Apa maksud dari safar mubah ini? Selain maksiat. Nah, gitu. Ada kalanya mubah ini nanti makruh. Ada kalanya mubah ini sunnah. Ada kalanya wajib. Nah, gitu. Contohnya safar wajib adalah safar untuk melaksanakan wajib haji, wajib umrah. Nah, gitu. Umrah dan haji hukumnya wajib. Ya kan? Walaupun sekali seumur hidup. Kemudian safar sunnah umpamanya ziarah. Ya kan? Kepada kuburan Rasulullah SAW. Ziarah kepada para aulia. Safar untuk melakukan menuntut ilmu. Kalau fardu ain maka fardu ain. Nah, gitu kan. Ada yang safar itu umpamanya safar yang makruh. Contohnya safar makruh adalah safar dalam keadaan sendiri. Jadi sendiri safar itu makruh hukumnya. Ya kan? Kecuali dia memang tidak butuh kepada makhluk sama sekali. Tawakalnya tinggi sekali. Nah. Kemudian safar untuk berjalan dalam menjual kafan. Nah, gitu, kafan. Ya kan? Menjual kafan berjalan, safarnya ini safar makruh namanya. Jadi maksud dari safar yang mubah ini adalah yang bukan maksiat. Paham ya maknanya? Yang bukan maksiat. Apa yang bukan maksiat itu? Ada syarat-syaratnya disebutkan oleh para ulama. Ada 7 syarat. Syarat yang pertama, para ulama mengatakan dia itu telah jauh, sekira-kira dia telah melewati batas kampung. Telah melewati batas kampung. Nanti akan kita bahas. Kita sudah membahas tentang sholat qasar belum? Belum. Nanti dalam pembahasan qasar ada yang disebut dengan al-umran. Ada yang disebut dengan al-umran. Umran itu adalah bangunan. Bangunan rumah. Di kampung kan ada bangunan rumah. Nah, gitu. Mana bangunan terakhir? Oh, ini bangunan terakhir rumah banyak. Dan ini batas kota. Ketika melewati daerah ini, ini namanya umron. Maka melewati ini istilahnya dalam tentang qasar adalah mujawazatu al-umron. Melewati umron. Melewati umron. Ada juga istilahnya kalau seandainya dia tidak punya bangunan terakhir tapi punya pagar kampung, punya pagar daerah gitu kan. Nah, maka namanya mujawazatu sur. Mujawazatu asur. Atau ada kalanya tidak punya sur tapi punya umpamanya parit, istilahnya khandak. Nah, gitu kan, mujawazatu al-khandak. Maka di daerah yang mujawazatu sur, mujawazatu umron, khandak itu, kalau telah keluar dari daerah itu, itu telah dianggap safar yang memperbolehkan kita sholat tidak menghadap kiblat kalau sholat sunnah. Tapi kalau seandainya untuk menjabat mengqasar belum boleh. Nanti ada persyaratannya, ya kan? Dari mujawazatul umrah ini ke daerah tujuan kita, ke maksad as-safar kita, itu nanti mesti perjalanannya dua marhalah. Dua marhalah itu disebutkan oleh para ulama 89,41 lebih kurang. Atau 90 lah, 90 kilo lebih kurang. Nah, nanti akan kita bahas. Dan sekarang pembahasan kita bukan ini. Pembahasan kita seandainya melewati daerah kampung kita saja. Nah, gitu. Contohnya, biasanya kalau daerah kita kan ada persawahan setelah itu. Bahkan melewati persawahan itu saja, ya kan, maka telah boleh kita sholat sunnah dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Nah, sholat sunnah dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Nah, gitu. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya yang pertama, Iko? Adalah kalau nya telah melewati umron. Sebagian ulama mengatakan, yaitu jaraknya adalah 1 mil dari umron ini. Nah, gitu. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Nah, gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa safar ini safar yang mubah. Safar ini adalah safar yang mubah. Apa safar yang mubah ini? Seperti yang kita sebutkan tadi, yang bukan maksiat. Ada safar tunda safar maksiat? Ada. Ada namanya maksiat bis safar, ada maksiat fis safar. Maksiat bis safar dan ada maksiat fis safar. Kalau maksiat bis safar, safarnya ini memang safar maksiat. Contohnya tujuannya adalah dari awal untuk begal, kutok, torik, berzina, mencuri, dan yang lainnya. Jadi safarnya ini, bis safar itu adalah maksiat. Paham ya? Kalau demikian, maka tidak boleh dia untuk sholat menghadap selain arah kiblat. Wajib dia menghadap kiblat sholat sunnahnya. Paham ya? Ada yang kedua namanya maksiat fis safar. Tujuan awalnya dia safar untuk ziarah. Tapi di tengah perjalanan tampak cewek cantik. Nah, maka maksiat fis safar ini beda dengan hukum tadi. Yang tidak diperbolehkan adalah maksiat bis safar. Tujuan awalnya adalah maksiat. Paham ya? Jadi itu syarat kedua adalah safarnya safar mubah. Yang ketiga, tujuan yang sahih. Jadi safarnya memiliki tujuan yang sahih. Kalau tujuan yang fasid maka tidak sah. Kemudian yang keempat syaratnya adalah bahwa dia menuju tempat yang maklum. Tempat yang maklum. Ada orang yang melakukan safar tapi tujuannya tidak maklum. Contohnya adalah ondanya hilang. Cari onda, ya kan? Motornya hilang. Kalau motor hilang, umpamanya dikatakan sama kawannya, ya kan? Tadi orang yang mambia itu lari ke arah Pekanbaru. Berarti kalau sekarang tujuannya adalah Pekanbaru, maka ini adalah maksad makluman atau mahallan makluman. Berarti bolehnya nanti mengqasar ketika di jalan. Bolehnya nanti adalah sholat sunnah dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tapi kalau umpamanya arahnya adalah arah ke Medan Pekanbaru, tapi tidak tahu apakah di Medan atau Pekanbaru, tidak tahu. Tidak tahu sekarang, yang penting arahnya arah Kasinan. Nah gitu. Kemudian pergilah arah ke situ, tidak tahu arah tujuannya. Walaupun yang melewati 1000 kilometer, yang tidak boleh mengqasar, tidak boleh menjamak, tidak boleh sholat selain menghadap kiblat. Karena tidak memiliki mahalan makluman. Tidak memiliki maksud mahalan makluman. Tidak memiliki tempat tujuan tertentu. Paham ya? Kalau dalam kitab-kitab biasanya dicontohkan dengan mencari abik. Abik itu adalah budak yang kabur. Budak yang kabur. Kadang ada budak itu yang tidak mau jadi budak lagi kaburnya. Nah, gitu kan? Maka mencarinya kan tidak jelas tuh kemana tujuannya. Kadang kasih kok, kadang sikok. Maka tidak boleh hanya sholat tanpa menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Nanti akan dijabar lebih luas dalam permasalahan qasar insyaallah. Kemudian yang kelima syaratnya adalah dawamus sair. Dawam as-sair. Berjalan terus. Tapi kalau seandainya nyo berhenti, wajib menghadap kiblat. Nah, wajib menghadap kiblat. Kemudian yang keenam adalah dawamus safar. Dawam dalam keadaan safar. Kalau nyo ndak safar lagi, wajib nyo menghadap kiblat. Kemudian tidak mengerjakan perbuatan yang banyak. Contohnya tidak berlari, ya kan? Kalau seandainya berjalan kaki umpamanya. Boleh sholat dalam keadaan berjalan kaki? Boleh. Makanya ada kalanya dua keadaan. Ketika kita safar, ada kalanya kita berjalan kaki atau kalanya kita di atas kan kendaraan. kalau seandainya kita sholat dalam keadaan berjalan kaki, sholat sunnah berjalan kaki, maka dalam keadaan ini wajib menghadap kiblat dalam empat hal. Wajib menghadap kiblat dalam empat. Pertama, dalam takbir. Contohnya arah kita sekarang adalah ke sini, dan itu berbalik terbelakang dengan kiblat. Kiblat arah sini. Maka untuk takbir awal wajib kita menghadap kiblat. Maka setelah itu boleh kita tidak menghadap kiblat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ruku wajib menghadap kiblat. Nah, maka menghadap kiblat dulu untuk ruku. Yang ketiga, ketika dia i'tidal. Yang keempat, yaitu ketika duduk antara dua sujud. Hanya empat ini yang wajib dia menghadap kiblat. Selain itu, dia tidak wajib menghadap kiblat. Pertama, dalam keadaan apa? Takbiratul ihram. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, sujud. Oh, salah. Salah. Bukan i'tidal, tapi ruku dan sujud dan duduk antara dua sujud. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, sujud. Yang keempat, duduk antara dua sujud. Ah, gitu. Selain daripada itu, boleh dia tidak menghadap kiblat. Lah, gimana sholat dalam keadaan berjalan? Ah, maka ruku dan sujudnya dalam keadaan kita isyarat. Ah, rukunya seperti ini, sujudnya lebih rendah sedikit. Ah, seperti itu. Ya? Ah. Boleh? Boleh. Ini yang pertama. Bagaimana kalau seandainya sholat di atas kendaraan? Awak pakai motor sekarang atau pakai mobil, ya kan? Kemudian sholat, boleh enggak? Boleh. Asalkan itu adalah sholat sunnah. Jadi sholat sunnah boleh di atas kendaraan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa syaratnya kalau seandainya sholat dia di atas kendaraan? Kalau seandainya sholat kendaraan, maka dilihat apakah mungkin dia menghadap kiblat pada semua sholatnya. Apakah mungkin dia menyempurnakan semua rukunnya dalam keadaan menghadap kiblat atau tidak? Atau mungkin sebagian atau tidak? Berarti ada beberapa kemungkinan. Kalau seandainya mungkin dia menghadap kiblat dalam semua sholatnya, mungkin menyempurnakan semua rukun dalam sholatnya. Bagaimana menyempurnakan rukun dalam sholatnya? Berdiri biasa, rukuk biasa, sujud biasa. Contohnya sholat di atas safinah. Apa namanya? Kapal. Nah, gitu. Yang mana kapal itu menghadap kiblat umpamanya. Maka sah sholat, wajib dia menghadap kiblat, ya kan? Maka kalau seandainya mungkin dia menghadap kiblat dalam semua sholatnya, menyempurnakan rukunnya, maka wajib bagi dia demikian. Contohnya sholat di atas safinah, ya? Ini yang pertama. Disamakan dengan permasalahan ini adalah sholat di atas pesawat. Kalau seandainya mungkin, maka wajib bagi dia menyempurnakannya. Tidak boleh dia tidak menghadap kiblat, ya kan? Tapi biar ghalibnya tidak mungkin. Walinya sulit, balo caranya tagak berdiri kan, diantam di orang, antam di pugari, nggak boleh ada kan? Kemudian kalau seandainya tidak mungkin, ya kan? Maka dilihat, apakah mungkin tidak takbiratul ihram dalam menghadap kiblat? Kalau mungkin wajib menghadap kiblat dalam takbiratul ihram dan selain itu tidak wajib. Kalau seandainya tidak mungkin sama sekali, umpamanya adalah mobilnya berbalik belakang dengan kiblat. Gitu kan? Dan tidak mungkin dia menghadap kiblat, tidak mungkin menyempurnakan rukun. Maka tidak wajib dia menyempurnakan rukun dalam keadaan seperti biasa, dan tidak wajib menghadap kiblat. Sholat dalam keadaan dengan yumi, dengan isyarat. Nah, paham ya? Nah, bagaimana kalau sholat dia adalah sholat wajib? Maka tidak boleh di atas kendaraan. Nah, ya, ini penting. Sholat wajib sama sekali tidak boleh di atas kendaraan. Bagaimana kalau seandainya masuk waktu sholat dan kita di atas pesawat, ya kan? Maka dilihat keadaan. Apakah mungkin kita menjamak takhir atau menjamak takdim? Kalau mungkin menjamak takdim, silahkan. Kalau mungkin menjamak takhir, silahkan. Kalau tidak mungkin, maka nanti dia sholat untuk hormatil waktu saja. Ya kan? Masuk waktu sholat di atas kendaraan, tengok jam. Nah, jam segini dah masuk waktu sholat waktu Jakarta umpamanya. Maka sholat di atas itu dalam keadaan sebisanya, ya kan? Rukuk seperti biasa, sujud seperti biasa. Nah, kalau tidak bisa, ya tentu dengan isyarat, ya kan? Kemudian nanti sampai di bawah, kalau seandainya waktu masih ada, wajib dia mengulang. Kalau habis, maka wajib dia mengqadha. Paham sampai di sini? Mungkin waktu sholatnya masih sesuai dengan imannya orang yang di situ. Iya. Contohnya awak melakukan perjalanan dari Kairo. Kalau awak di Kairo kok, insya Allah awaklah keluar daripada batas daerah. ya, lah keluar dari batas daerah. Kalau lah buta keluar dari batas daerah, tengok sekarang jam berapa sekarang? Oh, dah zuhur. Silakan sholat zuhur dan sholat asar jam takdim. Sekarang udah maghrib, silakan maghrib dan isya. Nah, gitu. Paham ya? Jadi bisa menjambat takdim. Nanti insya Allah dalam permasalahan safar akan kita jelaskan lebih panjang permasalahan qasar. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua kata beliau, wa sholati syiddatil khauf, sholat dalam keadaan sangat khawatir, sangat takut. Contohnya dalam keadaan perang. Boleh enggak sholat sunat dalam keadaan perang? Boleh. Ya kan? Bahkan menambah ketakwaan kita kepada Allah, ya kan? Sholat dalam keadaan khawatir itu. Disamakan dengan ini adalah umpamanya sholat dalam keadaan dia lari, yang larinya itu lari diperbolehkan. Umpamanya sekarang dia dikejar oleh binatang. Ya kan? Binatang buas, kemudian lari. Atau umpamanya dalam keadaan gempa bumi, lari. Nah gitu, sholat sunnah. Boleh. Atau umpamanya dalam keadaan tsunami. Boleh, kabur. Nah gitu kan. Tapi dijauhkan sesuatu yang tidak dipentingkan dalam sholat. Contohnya adalah berteriak. Kabur itu, woy, itu dapat tahu sholat. Tapi hanya lari, itu tidak masalah. Kalau seandainya itu dibutuhkan. Begitu juga umpamanya adalah awak sholat, kemudian tasawa dicilur di orang. Tampak dan muka anu kajanya. Berlarinya lari loh, tapi jangan berteriak. Kalau berteriak batal sholat loh. Begitu juga umpamanya ada kita sholat, tiba kucing, diambilnya ikan loh. Ikan cie loh. Nah, bisa itu disebutkan dalam kitab. Ya kan? Maka kajah kucing itu silahkan tetap sholat gitu kan, tapi tidak berteriak. Sah sholat insyaAllah. Melipat dua tangan itu sunnah wajib dalam masjid. Sunnah. InsyaAllah nanti akan kita bahas setelah ini. Paham sampai di sini? Kemudian kata beliau, watarkul kalam. Ingat pembahasan yang kita bahas di awal tentang syarat, bahwa syarat itu ada dua menurut Imam Ghazali. Ada syarat wujudiyah dan syarat adamiyah. Nah, sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan syarat adamiyah. Syarat adamiyah. Apa itu syarat adamiyah? Yang pertama beliau katakan adalah meninggalkan al-kalam. Apa yang kalam di sini? Coba perhatikan, ini penting. Kalam di sini adalah selain Al-Quran, selain zikir, selain doa, selain menjawab ijab panggilan Rasulullah SAW. Ada berapa pengecualian kita? Ada empat. Pertama, Al-Quran. Maka kalau dalam sholat, kita baca Al-Quran dimanapun tempatnya tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dalam ruku dan sujud, makruh hukumnya kalau itu bukan ayat tentang doa. Ya. Yang kedua adalah zikir dan doa. Dua yang ketiga. Maka zikir dan doa dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Nah, ya. Tidak membatalkan sholat. Umpamanya kita sedang sholat, kemudian ada kawan kita yang bersin. Alhamdulillah katanya. Kalau dari luar sholat, apa yang kita jawab untuk kawan yang bersin? Yarhamukallah. Ta'tishul atis. Ya kan? Sunnah hukumnya. Yarhamukallah. Dalam sholat boleh kita mendoakan, tapi dengan dhamir ghaib. Tidak boleh dengan dhamir mukhatab. Maka kita jawab dengan yarhamuhullah. Tidak boleh yarhamukallah. Kalau yarhamukallah berarti mukhatab. Kita mukhatabah dalam sholat. Maka batal sholatnya. Tapi kalau yarhamullah, boleh. Tidak masalah. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah doa. Doa tidak membatalkan. Walaupun itu adalah doa yang berkaitan dengan duniawi. Walaupun doa berkaitan duniawi, asalkan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, apalagi bahasa Minang. Nah, itu batal. Ya kan? Apa itu kalam? Para ulama mengatakan yang tersusun daripada dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Coba ulangi. Apa makna kalam dalam bab ini? Yang tersusun daripada dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Beda makna kalam di sini dengan kalam yang ada di nahu. Kalam menurut orang fikih ini adalah satu huruf umpamanya tapi dipahami maknanya. Contohnya qi maknanya wiqayah. Li maknanya wilayah. Nah gitu kan? Maka kalau mengucapkan demikian batal sholatnya. Atau dua huruf walaupun tidak dipahami. berarti hamzah dengan mad, ya kan? Batal solatnya. Ko tidak paham maknanya, maka batal solat. Kalau menurut orang nahwu, apa yang disebut dengan kalam itu? Dia mesti dengan sengaja, ya kan? Dalam keadaan dia sadar, nah, dalam keadaan dia sadar. Kemudian dia itu murakkab daripada dua kalimat atau lebih, seperti itu kan? Kalau di sini bukan dua kalimat, dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Ma tarakkaba min harfaini aw ma waqa'a bi ifham walau harfan wahidan. Maka kalau seandainya seseorang berbicara dalam keadaan lupa, kalau sengaja tadi kita katakan batal solatnya secara mutlak. Bagaimana kalau dia lupa berbicara dalam solat? Lupa berbicara dalam solat. Kalau seandainya ya, lupa dia bahwa dia dalam solat. Lupa dalam solat. Lupa dia dalam solat. Kemudian dia berbicara. Maka dilihat dulu apakah kalamnya ini banyak atau tidak. Ini bagi orang lupa itu agak berbeda hukumnya dengan orang sengaja. Kalau seandainya lupa dan pembicaraannya itu sedikit, apa ukuran sedikitnya? Yaitu kurang dari 6 kalimat. Berarti berapa kalimat? 5 kalimat, 4 kalimat, atau kurang daripada itu. Kalau seandainya 5 kalimat dia mengucapkan dalam keadaan lupa dalam sholat, maka sah, tetap sah sholatnya. Tapi kalau telah mencapai 6 kalimat, 7 kalimat, atau lebih, maka batal sholatnya. Ini kalau seandainya dalam keadaan lupa dia dalam sholat. Bagaimana kalau seandainya sekarang dia tidak mengetahui dia dalam sholat? Bagaimana maksudnya? Dia tidak tahu bahwa dia sedang sholat. Contohnya adalah seorang yang sholat zuhur, kemudian setelah dua rakaan dia salam. Harusnya dia masih dalam sholat sekarang, betul kan? Karena masih ada dua rakaan lagi. Tapi dia tidak tahu dia sedang dalam keadaan sholat. Kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang sengaja, ya kan? Maka tidak batal dengan kalam yang sedikit tadi, yang kurang daripada 6 kalimat tadi, dengan dua syarat tambahan. Dengan dua syarat tambahan. Apa syarat tambahan itu? Syarat pertama, dia tidak mengerjakan perbuatan yang membatalkan. Contohnya dia telah telah berjalan jauh pulang umpamanya. Berjalan jauh pulang. Atau umpamanya telah makan pulangnya. Ya kan? Telah minum air lainnya kan? Latihan salat dua rakaat minum air lainnya. Dan yang kedua, tidak menginjak najis. Nah, ya. Maka tata cara bagi orang yang lupa salatnya, lupa sholat, sekarang sholat perakan, durakan salam. Nah, maka dilihat, kalau seandainya telah lama dia berhenti, lama sekali berhentinya, sampai 5 menit pula, maka batal sholatnya, wajib mengulang dari awal. Tapi kalau seandainya ingat dalam waktu yang dekat, dan dia tidak mengerjakan dua tadi, tidak mengerjakan perbuatan yang membatalkan sholat, bahkan tidak minum pulanya, tidak menginjak najis, maka langsung berdiri dalam keadaan tanpa ada niat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian, ingatnya, kayaknya mau sholat zuhur gitu ya. Kok durakan? Ya kan? Maka langsung berdiri dan langsung takbir tanpa ada niat apapun. Paham ya? Kemudian, ya, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau dalam sholat dia tanahnuh? Apa tanahnuh itu? Mendaham. Mendehem. Ada juga tertawa dalam sholat. Atau menangis. Walaupun karena azab akhirat. Kemudian anin. Anin itu adalah rintihan dalam sholat. Ta'awuh. Ta'awuh itu mengaduh. Atos bersin. Batuk. Umpamanya kan? Kalau seandainya salah satu dari yang kita sebutkan ini. Dia umpamanya mendaham. Dia bersin. Dia batuk. Dia mengaduh. Kemudian dia merintih. Ya kan? Dan keluar dua huruf atau satu huruf yang dipahami, batal sholatnya. Jadi mendaham itu tidak boleh dalam sholat. Ya, mendaham tidak boleh dalam sholat. Kalau mendahamnya menampakkan dua huruf. Ya. Tapi kalau tidak jelas dua huruf, maka tidak masalah. Itu kan tidak jelas. Tapi kalau dia buka mulutnya, biasanya akan keluar dua huruf. Ham, dua, ha dan mim. batal sholatnya, walaupun tidak dipahami. Paham ya? Nah, tanah nuh ini diperbolehkan dalam keadaan kita tidak bisa menahan. Artinya, tanpa ikhtiari kita, dia itirori. Paham ya? Ini tegata surang nyu-nyu yang menggerakkan awak untuk mendaham. Ya, enggak bisa awak menahannya. Nah, gitu. Itu itirori. Maka itu tidak masalah. Artinya, bi'an ghalaba alaina. Tidak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia tidak tanah nuh, kemudian terhenti dengan tidak tanah nuh ini adalah bacaan wajib. Apa bacaan wajib dalam sholat? Al-Fatihah dan tasyahud. Sekarang dia membaca Al-Fatihah. Dan kalau seandainya dia tidak tanah nuh, ya kan, walaupun tanah nuhnya ini nanti mengeluarkan dua huruf, ya kan, maka tidak sempurna baca Al-Fatihahnya. Tidak bisa dia baca Al-Fatihah. Maka wajib, dia boleh dia tanah nuh ketika itu. Bahkan wajib, ya kan. Kemudian lanjutkan baca Al-Fatihah. Atau tasyahud. Tidak diperkenankan tanah nuh itu mendaham untuk menjaharkan. Kita sekarang suara wak ketik. Itu kan, kalau mendaham akan bisa besar suara wak untuk memperbaiki. Maka tidak diperkenankan. Kalau seandainya akan muncul dua huruf. Nah gitu kan. Ya akan muncul dua. Begitu juga kalau untuk takbir intiqal. Takbir berpindah. Paham ya? Jadi tanah nuh, mendaham, bersin, dan yang lain-lainnya tidak diperbolehkan kalau seandainya itu menimbulkan dua huruf atau satu huruf yang dipahami. Paham insyaAllah? Nah. Kalau dua huruf tidak mesti dipahami. Apa? Kalau dua huruf tidak mesti dipahami. Kalau satu huruf mesti dipahami. Kemudian selanjutnya adalah yang ke-11. Watarkul af'alil kathirati. Syarat sah solat yang ke-11 adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang banyak. Nah, al-af'al. Berarti kalau dia mengerjakan fi'lun saja, tidak batal. Ya kan? Fi'lan saja, tidak batal. Af'al, jama'. Berarti dia tiga. Kalau seandainya dia kerjakan tiga perbuatan, apa syarat tiga perbuatan ini? Kata beliau, al-kathirah, banyak. Ya, banyak. Dengan menggunakan anggota yang thaqil. Jadi dalam badan kita ada anggota yang khafif, ada anggota yang thaqil. Apa anggota thaqil? Tangan, kaki, badan, kepala. Itu thaqil itu. Ya kan? Kalau kita menggerakkan kepala tiga kali, empat sampai ke atas, batal sholat. Dengan syarat mutawaliyah berturut-turut. Tangan kita gerakkan tiga kali, batal sholat. Empat kali batal, dua kali tidak masalah. Faham ya? Nah, gitu. Kepala begitu juga, badan goyang-goyang begitu juga. Nah, tiga kali berturut-turut. Apa ini masuk berturut-turut? Yaitu pergerakan pertama dianggap berhubung dengan pergerakan kedua. Maaf, pergerakan kedua dianggap berhubung dengan pergerakan pertama. Pergerakan ketiga dianggap berhubung dengan pergerakan kedua. Ya kan? Bergerak badan begini. Itu pergerakan mulut. Tapi kalau kita bergerak begini, berhenti. Berhenti sebentar. Dengan qadratu ma'ninah. Kemudian bergerak pula. Sampai 100 kali. Tidak batal salat. Kenapa? Karena tidak mutawaliyah. Jadi pergerakan dengan anggota badan yang besar, yang banyak, itu tiga atau lebih, itu dengan anggota badan yang banyak, itu adalah secara mutawaliyah. Ya. Tangan, perginya tangan dan kembalinya tangan itu dianggap satu pergerakan saja. Coba perhatikan. Ini satu ini. Ini satu. Ya. Dua. Tiga. Ini telah membatalkan sholat. Kaki naik saja ke atas itu telah dianggap satu. Turun pun dianggap dua. Melangkah saja satu. Ya kan? Hah? Satu lagi dua. Paham ya? Nah, hati-hati dengan kaki. Ah, itu satu lagi. Hati-hati ketika berpindah menutupi saf. Nah, terkadang umpamanya ada kawan yang keluar sholat karena uzur, ya kan? Buang angin atau yang lainnya. Kemudian dia nak maju ke depan dengan perjalanan yang banyak sekali. Nah, coba kita contohkan. Ya kan? Dia maju ke depan. Kok satu, dua, tiga. Iko mini. Ah, kalau batal kok. Jadi caranya pak, satu, dua, berhentinya dulu, ya kan? Setelah temani dah, lanjut satu, dua, boleh nih, tidak masalah, gitu kan? Tapi kalau berjalan seperti orang Mesir itu, ya kan? Itu batal salatnya, ya kan? Nah, seperti itu dalam adab kita. Kalau leher, ada orang pegal lekukan tu di kulit. Ya, leher termasuk kepala, termasuk anggota yang sakil. Kalau lebih daripada dua kali, itu tiga atau lebih, maka membatalkan solat. Itu nak kocik bang atau? Itu satu. Kecil. Ya. Itu banyak lagi dua berarti. Ya, dua. Hati-hati ya. Kau menggarui. Ah, okay. Itu yang pertama. Jadi mesti dengan menggunakan anggota yang besar. Jadi membatalkan perbuatan yang banyak ini adalah menggunakan anggota yang besar. Kemudian dia adalah berturut-turut. Kemudian dia adalah banyak. Banyak itu ukurannya adalah tiga atau lebih. Kalau seandainya menggunakan anggota yang kecil, ah, contohnya adalah jari, jari jemari. Ada yang sholatnya begini terus umpamanya. Ini kan? Atau umpamanya menggarut lama sekali. Atau bisa telinganya menggarik lama-lama. Atau kok apa namanya? Alis, masa alis ya kok? Kelopak mata. Kelopak mata. Gitu kan? Atau bibir, atau lidahnya, atau hidungnya bisa menggarik. Ya kan? Atau jari jemarinya atau zakarnya. Itu adalah anggota yang khafif. Kalau bergerak walaupun banyak sekali, maka dimaafkan. Tidak masalah. Tidak masalah. Paham ya? Jadi kalau bergerak dengan menggaruk tadi, tidak masalah. Karena ini anggota yang khafif. Kemudian selanjutnya dianggap perbuatan yang membatalkan, walaupun sekali adalah melompat. Melompat itu kan sekalinya. Tapi itu dianggap perbuatan yang langsung membatalkan sholat. Nah, karena itu adalah perbuatan yang fahishah, ya kan? Perbuatan yang fahishah. Kalau mau jadi badan yang dari itu tidak batal, jadi nyolai menghilang menghadap kiblat itu. Kalau tidak menghadap kiblat, berarti lah batal sholatnya. Kiblat itu kan harus. Iya, berarti lah batal sholatnya. Yang tidak menghadap, batal sholatnya. Batal. Dikecualikan daripada ini adalah ketika pergerakan yang banyak adalah ketika membunuh hewan yang dibolehkan oleh syariat. Bapaknya jumpa ular di depan awak gitu kan. Bunuhlah caca. Itu tidak masalah. Tidak masalah ketika itu. Atau ada kelejengking. Ya kan? Boleh juga. Jadi akrab dan hayah itu boleh dibunuh. Jangan bersuara lo kan. Wow, buat teriak lah ya. Wo. Itu membatalkan salat. Ya. Wallahu a'lam. Kalau secara zahir memahami batal sholatnya. Sekalipun refleks itu. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau melompat itu tadi adalah yang fahisyah ya. Kemudian selanjutnya yang ke-12, syarat sah sholat adalah tarkul ukli wasyurbi. Al-ukli ya bidhammah hamzah dengan dhammah syin. Al-ukli maksudnya adalah al-ma'kul wal mashrub. Tidak meninggalkan adanya makanan dan minuman di dalam. Ya, baik dia sedikit maupun banyak. Ya, kecuali kalau seandainya lupa dan hanya sedikit. Tapi kalau banyak lupa itu tidak bisa dong. Tidak dimaafkan. Jadi kalau seandainya lupa, dimaafkan kalau sedikit. Nah, gitu. Tapi kalau seandainya lupa dan banyak itu tidak lupa itu sholat atau makan itu. Nah, gitu kan, makan dari maafkan lagi. Ya. Atau jahil dia, enggak tahu dia. Nah, tapi jahil ini hanya jahil ma'dzur. Ada namanya jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur hanya cuma dua. Pertama, baru masuk Islam, yang kedua tinggal jauh daripada ulama. Sekarang enggak ada orang lagi. Kalau kita ini enggak ada yang disebut jahil dalam permasalahan ini. Kalau seandainya melakukan makan banyak dalam salat, batal salatnya. Ya kan? Otomatis. Kemudian yang ke-13, Allah yang dia ruknun qawliyun au fi'liyun ma'asyaki fi niyati taharrum au yatula zamanu syaki. Bahwa tidak melewati satu rukun qawli atau satu rukun fi'li. Satu rukun qawli contohnya Al-Fatihah. Satu rukun fi'li contohnya i'tidal. dalam keadaan ragu tentang niat taharrum, kita baca Al-Fatihah, ya kan? Sampai selesai Al-Fatihah kita ragu. Tadi di takbiratul ihram kita tadi muqaranah enggak takbir dengan niat tadi? Baca tentang fardiyahnya kita tadi enggak? Ada terbesit tentang fardiyahnya, tentang ta'innya enggak? Lupa kita. Atau ragu. Nah, gitu kan? Ragu ikolamo sampai satu rukun qauli atau satu rukun fi'li, maka batal salatnya. Ya kan? Atau umpamanya adalah tidak mengerjakan satu rukun dia, tapi yatul zamana syak, panjang zaman ragu ini, yang sekira-kiranya kalau diisi dengan satu rukun qauli atau syukur fi'li bisa. Nah gitu, takbir. Contoh Allahu Akbar, kemudian baca Al-Fatihah, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam baca Al-Fatihahnya mengingi, tadi yang mubani itu indah katanya, atau menyebut ta'in itu indah, kasar itu indah, lupa-lupanya, ya kan. Selesai Al-Fatihah hanya ilak masih ragu jo, maka batal solatnya dalam keadaan itu. Tapi kalau ragunya sebantal gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ingatnya langsung. Ah, maka tetap sah solatnya. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang ke-14 adalah Allah yanwiyakot as-solat. Dia tidak berniat untuk memutuskan solat. Kalau dia berniat memutuskan solat, baik sekarang atau setelah nanti, ya kan, maka batal solatnya. Dia berniat sekarang untuk memutus sholat, langsung otomatis batal sholatnya. Karena di antara syarat niat adalah al-jazmu. Kalau dia niat memutuskan sholat, berarti tidak ada jazmu. Kemudian yang selanjutnya adalah, dan yang tidak termasuk dengan al-layanwiya qata sholat adalah berniat mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Beda dengan niat keluar memutus sholat dengan berniat mengerjakan sesuatu yang membatalkan. Apa contoh yang membatalkan? Makan, batal kan? Kita berniat untuk makan dalam sholat itu, batal tak sholat kita? Tidak batal kecuali kalau kita makan langsung. Berniat untuk minum, tidak batal kecuali kita minum langsung. Nah gitu. Kemudian selanjutnya aw yataraddada fi qati'a, atau dia ragu. Sekarang ambo lanjut sholat tu tidak ragu. Ambo kalau seandainya tiba nanti Harun membatalkan sholat, langsung otomatis batal kita ke itu. Tanpa datang, baik datang Harun atau tidak datang Harun, batal sholat. Ya, habis. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan tentang sunnah-sunnah sholat. Ada pertanyaan sampai di sini kok? Ya. Kalau seandainya mungkin menghadap kiblat dan menyempurnakan rukun maka wajib. Kalau enggak maka saya maukan seperti sholat di atas pesawat tadi. Ya. Walaupun sholat wajib. Walaupun sholat wajib. Untuk hormatul waqti. Enggak, sholatnya seperti biasa. Tapi itu sholat itu dianggap hurmatul waqti, nanti wajib diulang. Ya ada. Ya ada atau qada. Bersiul membatalkan sholat. Misalnya awal sholat kan bang, saya itu terlebih, saya sengaja terlebih di mana keadaan saya. Saya itu salam, kemudian duduk sebentar, jadi saya sebentar. Akhirnya dorong mengingian. Dan waktu misalnya masih nak ketik, misalnya nak tahu tentang itu kan bang. Jadi jenisnya, tadi Ustaz sholat lima rakaat. Nah, situ bahaya Ustaz, kayak batu bang. Sholat kita lah, las-las aja, enggak masalah. Enggak masalah, enggak perlu ngulang sholat. Enggak. Hanya menambah rukun. Rancak berlebih daripada kurang. Oh. Tapi kalau seandainya kita ingin, kita mengerjakan sholat lima rakaat dan kita masih dalam keadaan sholat, nanti hukumnya sunnah untuk menutup dengan sujud sahwi. Nah, gitu. Tapi kalau udah selesai sholat, udah biarkan. Kecuali kalau kurang, nah itu baru wajib ditambah. Ya, nah, kalau seandainya belum lama waktunya dan belum mengerjakan perbuatan batal sholat dan belum menginjak najis. Tapi kalau lah lama lu inginnya, oh, wajib mengulang dari awal. Kalau salam itu tidak dihitung sebagai pembatal sholat? Tidak. Kalau seandainya dia masih kurang sholatnya. Kalau misalnya ada orang mengucap salam misalnya ketika sholat itu, apakah pakai gemir wahid juga atau pakai muhattab? Waalaikumsalam atau pakai ghaib? Dengan isyarat saja jawabannya. Assalamualaikum, subhanallah. Tasbih itu untuk laki-laki itu kan, kalau dalam kitab Matan Bisuja dikatakan wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha. Nabah itu segala sesuatu yang terjadi dalam sholat. Umpamanya adalah orang masuk dalam sholat, dalam rumah Hawa minta izin masuk. Assalamualaikum, subhanallah. Nyuruh orang masuk-masuknya. Gitu kan? Datang orang kan minta ampun sama deh. Subhanallah, gitu kan. Itu artinya mengizinkan. Nah, gitu. Bagi perempuan dengan memukulkan tangannya, gitu kan? Punggungnya. Batinnya dengan apa namanya? Dengan punggung tangan. Nah, gitu. Atau punggung sama punggung. Atau punggung ke batin. Anda boleh merekor. Nah, enggak boleh. Tepuk tangan di sini enggak boleh. Kalau seandainya sengaja dia dengan begini dalam sholat, maka batal sholat. Bagaimana hukum tepuk tangan di luar sholat? Di luar sholat? Di luar sholat. Imam Ramli, kalau enggak salah, menurut Imam Ramli, ya, kalau seandainya karena hajah, maka tidak makruh. Tapi kalau tidak ada hajah, maka tidak makruh. Maka makruh. Kalau ada hajah, tidak makruh. Ya, kalau ada hajah, makruh. Bukan. Kembali. Kalau ada hajah, maka tidak makruh. Kalau tidak salah seperti itu. Kalau seandainya tidak ada hajah, maka makruh. Makruh. Tidak ada makruh atau haram ya, menurut beliau. Sedangkan menurut Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, makruh. Dua-duanya, baik ada aja tidak ada makruh. Nah, gitu. Ya kan, karena itu bukan syariat kita. Dahulu ketika Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan dakwah, apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Mereka bersiul, mereka bertepuk tangan. Nah, gitu. Ya kan? Maka ini menyamai orang-orang Yahudi atau menyamai orang-orang besar, menyamai orang-orang jahiliyah. Maka kalau bisa berkurangi tepuk tangan itu. Tidak perlu tepuk tangan. Walaupun adat, ya kan, agama lebih utama kita ikuti daripada adat. Walaupun boleh jadi dengan takbir, walaupun ini sulit, ya kan. Tapi untuk pribadi amalkan, ya kan. Setiap ilmu yang kita dapat, coba untuk praktekkan sendiri pribadi. Walaupun belum bisa umpamanya menerapkan ke orang lain, praktek pribadi. Contoh kita tahu musik haram, terapkan ke dalam diri kita. Ya kan, jangan pernah mendengarkan musik lagi. Jangan pernah menggunakan alat musik. Darbuka haram. Darbuka enggak boleh. Ya kan? Tapi kalau apa namanya? Rebana boleh. Jadi musik itu adalah pertama kullu di watrin. Setiap yang punya watrin, apa watrin itu? Senar. Ah gitu. Apa umpamanya gitar, oud, haram. Yang kedua adalah setiap yang melengkung tepinya seperti terbuka itu haram. Diperbolehkan yang ketiga adalah mizmar. Mizmar seruling yang biasanya itu agak bangkak seperti itu. Gitu kan? Itu haram. Kecuali kalau seandainya samo naik seperti saluang. Saluang Minang. Itu boleh. Menurut Imam Rafi'i dibolehkan. Menwawi kalau salah makruh. Artinya bolehlah seperti itu. Ya kan, naik itu. Jadi yang diperbolehkan adalah duf, itu diperbolehkan. Derebana diperbolehkan. Naik diperbolehkan, salung. Bedanya salung itu biasanya agak sedih ya dengarkannya. Ya kan? Naik itu bunyinya agak sedih ya. Nah, gitu. Kemudian itu yang diperbolehkan. Kemudian juga diperbolehkan untuk yang berperang. Untuk keparang biasanya dulu pakai itu, yang sama dari ujung ke ujung. Tabuh. Atau untuk mau sholat biasanya. Tabuh untuk sholat. Yang sama ujung ke ujungnya. Itu juga tidak masalah. Selain daripada itu diharamkan dalam mazhab kita. Ya kan? Maka sulit, sebetulnya sulit. Maka karena memang itu perintah dengan larang itu kan taklif. Taklif itu apa makna lugatannya? Masyakkah. Masyakkah. Sulit memang. Ya kan? Memang kalau bahasa-bahasa orang kaya ewa kan, bahasa orang kaya itu sebetulnya adalah terjemah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarugo dibatehi jo atau dipaga jo, jo yang pai-pai, ah gitu kan? Narako dipaga jo, jo mani-mani, ah seperti itu, ya kan? Bohong kalau ada orang mengatakan ketika ada musik inyo tidak tertarik, bohong. Karena musik itu alami itu. Tapi seperti itulah syariat, ya kan? Awak patuh kepada syariat memang sulit, ah seperti itu. Nah, tapi coba. Terapkan kepada diri awak, terapkan kepada orang sekitar awak. Nah, gitu. Selama dikatakan itu haram, ada ulama mengatakan haram, ambil pendapat yang mengatakan haram itu untuk diri awak pribadi. Nah, gitu kan? Jangan bertepuk tangan, ya kan? Jangan mendengarkan musik dan lain-lain. Berarti kalau misalnya tanahnya untuk mengkode orang misalnya ketika sholat bangun. Jangan mengkode, pakai tasbih saja. Subhanallah. Gitu. Subhanallah. Hah? Harus diajarkan oleh Harun fikih sholat berarti. Sini kan banyak. Tidak boleh. Batal sholatnya. Tarku ambil kalam ghairul Quran. Kan biasanya dibacaan ayat tadi ala nazmihi. Ya. Jadi syaratnya adalah kalau seandainya dengan menggunakan nazam Quran itu. Tapi kalau Quran salah-salah lu yang enggak baca, batal sholat awak. Nazamnya? Nazam Quran. Nazam ayat atau nazam surah? Boleh nazam ayat. Nazam ayat, nazam ayat Quran. Ah gitu. Contoh abali bacaan baca dalam satu ayat oh abali. Ah itu. Yang itu berbeda dengan nazam Al-Quran. Maka enggak boleh. Saya memang Allah Akbar tak bilang banyak baca bismillah. Bismillah itu dulu. Baad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkabir orang dia. Oh. Kalau seandainya nyo telah membaca bismillah sebelum takbir atau iftitah. Nah, nanti kita baca. Dia tidak dianjurkan lagi untuk membaca iftitah. Luput baginya ada kesunahan iftitah. Atau nyo telah auzubillah, kalau membaca iftitah le, maka tidak disunahkan lagi membaca iftitah. Atau dia ketika nyo baca surat pendek setelah iftitah. Tidak masalah. Tidak masalah. Kalau seandainya salah dalam baca ayat Quran itu bisa batal. Kalau sengaja batal salat. Ada orang, yo, lu sengaja batal sholat. Nyo sholat jadi imam, ya kan? Mentang-mentang sholat di belakang orang awam, nggak tahu kan? Pandai lah nyebut Al-Quran seorang. Batal sholatnya, hati-hati. Kadang awak sulit menjago agamu daripada menjago namu. Nah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya tentang sunnah sholat. Sunnah sholat ada dua. Seperti yang kita sampaikan dulu, sunnah itu ada beberapa macam. Ada sunnah itu yang berkaitan dengan sebelum sholat, ada sunnah yang dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat yang kita bahas dulu, azan dan iqamah. Ya kan? Kemudian dianjurkan juga umpamanya bersegera untuk sholat, ya kan? Menjaga wudu, bersegera untuk ketika ada azan, ya kan? Ketika tidak ada uzur dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sunnah di dalam sholat. Sunnah dalam sholat ada dua. Ada namanya sunnah ab'ad dan ada sunnah hay'at. Apa tuh sunnah ab'ad? Sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan untuk menutupnya dengan sujud sahwi. Ab'ad ini berasal dari kata ba'dun, sebahagian. Ya, asalnya dia itu adalah rukun, kan ab'ad itu kan sebahagian. Nah, gitu. Dia memakai tashbih di sini. Memakai tashbih. Diserupakan dengan rukun dengan alasan bahwa dia nanti ditutup dengan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Karena saking serupanya dia dengan sujud dengan rukun, ya kan? Karena ditutup dengan sujud sahwi, maka disebut namanya ab'ad. Saking serupanya dia dengan rukun. Apa bedanya? Rukun nanti ditambah. Ya kan? Kalau seandainya lupa dengan rukun, maka wajib tadaruk namanya, wajib menambah. Kalau sekarang lupa dengan perkara sunnah ini, maka sujud sahwi. Maka namanya ab'ad. Hampir mirip dengan rukun. Maka disebut dengan ab'ad. Paham ya? Jadi ab'ad itu adalah sunnah yang kalau ditinggalkan nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ijbar. Ijbar itu bahasa Indonesianya ditumbuk. Bukan ijbar. Ijbar. Ditumbuk. Apa bahasa Indonesianya? Ditambal. Ah, ditambal. Itu artinya ijbar. Nah, gitu kan? Seperti dalam hadis atau perkataan Imam Waqi', beliau mengatakan az-zakatu lis-shaim, ya kan, kasujudi lis-shalati. Zakat fitri bagi orang yang puasa sama seperti sujud untuk orang salat, artinya dia menutup kekurangan yang ada dalam puasa. Nah, begitu juga sujud sahwi menutup kekurangan yang ada dalam salat. Apa kata beliau? Yang kedua adalah sunnah hay'at yang kita sebutkan tadi. Sunnah hay'at itu tidak dianjurkan untuk apa namanya? Sujud sahwi. Kalau sengaja dia sujud sahwi, batal sholatnya. Karena dia menambah sesuatu yang bukan bagian daripada sholat. Ya. Yang pertama, beliau katakan ab'adus sholati isyurun. Ab'ad sholat itu ada 20. Ya, ada 20. Apa itu kata beliau? Yang pertama al-qunut, yaitu qunut. Qunut ini kapan? Di i'tidal rakan kedua salat subuh atau di witir pertengahan terakhir daripada Ramadan. Nah, qunut ini ada dua. Ada pertama namanya qunut ratibah. Yang kedua namanya qunut nazilah. Qunut ratibah dan qunut nazilah. Qunut ratibah yang dua tadi. Rakaan kedua pada salat subuh dan rakaan terakhir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Ya. Yang kedua namanya qunut nazilah. Kalau qunut nazilah yaitu qunut yang terjadi qunut yang kita lakukan karena terjadinya nazilah, musibah. Ya kan? Baik pada diri kita maupun pada orang-orang muslim. Baik maupun walaupun itu bukan di daerah kita. Maka sunnah kita mendoakan mereka. Ya kan? Terjadi peperangan umpamanya di Palestina, ya kan? Kita doakan. Boleh kunut. Maka kunut nazilah tempatnya adalah di rakaan kedua atau rakaan terakhir pada setiap salat. Kalau kunut ratibah tadi hanya pada dua salat saja. Paham ya? Apa makna kunut itu? Kunut itu secara bahasa artinya adalah as-sana, sanjungan. As-sana. Tapi maknanya secara syar'an adalah zikrun makhsusun mustamilun ala sana wa du'a. Zikir yang khusus yang mengandung sana dan doa, cuman itu saja. Jadi kunut itu mudah sekali, ada doa dan ada sanjungan. Allah maghfirli ya ghafur, ada doa di sana. Apa doanya? Allah maghfirli, ada sanjungan. Ya ghafur, cukup sah kunut kita. Allah marhamni ya rahim, cukup. Nah, gitu ya. Jadi ada sananya, ada doanya, maka sah kunut kita. Ini yang pertama. Tapi kunut itu dianjurkan membaca kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita kenal. Atau umpamanya kunut itu juga diperbolehkan kalau seandainya kita tidak mengetahui yang lain, membaca ayat yang mengandung doa seperti akhir surah Al-Baqarah. Tapi yang lebih dianjurkan adalah kunut yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walay tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Ini yang pertama. Kemudian dianjurkan juga dengan kunut Nabi ini digabungkan dengan itu adalah kunutnya Sayyiduna Umar atau kunut Sayyiduna Ibnu Umar alal khilafil itsbat, khilaf ulama. Apakah ini kunut Sayyiduna Umar atau kunut Sayyiduna Ibnu Umar? Yaitu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nusni alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuru wa nakhla'u wa natra'u wa natruku mayafjuru Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabaka al-jiddi bil kufari mulhik. Nanti buka di Google qunut Umar, akan keluar di Google nanti qunut Umar atau qunut Sayyidina Umar, akan keluar di Google. Nah, nanti dicatat, minggu depan wajib dihafal. Hari Minggu berarti. Hari Minggu, dua hari lagi wajib dihafal itu. Sebentar itu hafal, 5 menit selesai. Qunut Umar, itu PR. Ya, menghafal doa qunut Umar. Kemudian, kalau dia menjadi imam, ya kan, dianjurkan menjamakkan doanya. Allahumma hdina. Maka makruh kalau diifradkannya. Allahumma hdini, amin. Dengan makruh hukumnya. Nah, gitu. Allah mazawijni, amin. Mazawijna, gitu kan. Tapi kalau dia sendiri pakai domir jamak ya? Boleh. Kata para ulama tetap dianjurkan domir jamak, walaupun sendiri. Lita'zim. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah, kalau seandainya dia ada makmum di belakang, maka makmum ini mengaminkan setiap bacaan doa. Setiap bacaan doa. Maka setiap ada sanjungan, dia tidak mengaminkan. Dia boleh memilih antara dua, diam atau mengiringi bacaan itu tetapi dengan cara sir. Setiap ada doa dia membacakan amin. ya kan, termasuk solawat dia membacakan amin. Dan yang kedua, kalau itu sanjungan, dia antara diam atau mengikuti secara sir. Jangan tambah-tambah lagi lain daripada itu. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawalait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina birahmatika, boleh. Wa qina syarra baqdait, amin. Itu doa itu. Kemudian setelah itu, sana. Fa innaka taqdi, ini sanjungan. Maka makmum tidak mengucapkan amin. Diam saja atau membaca secara sir. Fa innaka taqdi wa la yuqdo. Si makmum, si imam tetap membaca secara jahar. Perhatikan. Ini banyak ini. Itu khusus di Indonesia. Tidak, di Indonesia dulu kita membacanya itu sanak itu dalam keadaan diam. Ya kan? Yang betul tetap dalam keadaan jahar si imam itu. Allahumma dinafun sampai akhir. Awal sampai selawat akhir dia tetap membaca secara jahar, tidak secara sir. Ya, paham ya? Nah, yang pertama. Yang kedua, tidak perlu tambah embel-embel nasyhad Allah dan lain-lain itu. Ya, haqqannya tidak ditambah itu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan batal salatnya. Ya kan? Nah, dalam yang kalau bisa hati-hati enggak usah baca itu. Ya kan? Nah. Ya makmum dewanya. Ya makmum. Ya, jangan ikut-ikutan. Salat itu dengan ilmu. Ya, salat dengan ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Ini Allahu a'lam. Memang mungkin ada mungkin perkataan sebagian ulama, pendapat sebagian ulama. Nah, tapi dalam mazhab kita yang dirojihkan oleh para guru-guru kita, tidak perlu tambah embel-embel itu. Nasyhad Allah, ya Allah dan yang lain. Ya kan? Cukup seperti apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Pada ketika sana kita diam atau membaca secara sir. Kemudian di antara ba'ad juga adalah qiyamuhu, berdiri ketika membaca kunut. Wassalatu 'alan nabi fihi, yang ketiga, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut. Wa qiyamuha, dan berdiri ketika membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kunut. Wassalamu 'alan nabi fihi, dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri ketika mengucapkan salam pada Nabi dalam keadaan kunut. Wassalatu 'alal ali fihi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kunut. Dan berdiri, wa qiyamuha, berdiri karena membaca salat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kunut. Wassalamu 'alaihim fihi, salat kepada keluarga Nabi pada apa? Pada kunut. Wa qiyamu, artinya berdiri untuk mengucapkan afwan, mengucapkan salam kepada keluarga Nabi pada kunut, dan berdiri untuk mengucapkan salam pada keluarga Nabi dalam keadaan kunut. Wassalatu 'ala sahbi fihi, salawat kepada Nabi salat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kunut. Dan wa qiyamuha, dan berdiri karena membaca selawat kepada sahabat Nabi dalam keadaan kunut. Wassalamu 'alaihim fihi, mengucapkan salam kepada sahabat Nabi dalam keadaan kunut. Wa qiyamu, dan berdiri membaca karena membaca salam, ya kan, untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut. Wa tasyahudul awal. Jadi kalau seandainya meninggalkan salah satu dari tadi, umpamanya kita telah sampai ke bawah, ternyata lupa tadi membaca selawat kepada keluarga Nabi, atau lupa membaca selawat kepada keluarga, sahabat Nabi, maka dianjurkan sujud sahwi. Lupa. Ah, gitu. Selawat kepada keluarga Nabi saja lupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Lupa membaca salam untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi, dianjurkan sujud sahwi. Karena dia termasuk ab'ad min abdiz shalah. Maka nanti pada pembahasan sujud sahwi kita akan temukan di antara penyebab membaca sujud sahwi itu adalah tarku ab'adi shalah walau ba'dahu, walaupun sebahagiannya. Ba'din min ab'adi shalah walau ba'dahu, walau harfan, walaupun satu huruf. Nah, gitu ya. Kemudian wa tasyahudul awal, membaca tasyahud awal. Ya kan, kalau salat itu ada tasyahud awalnya. Nah, itu. Ya kan, selain salat yang tidak punya tasyahud awal seperti salat witir, dan salat apa? Subuh. Salat subuh. Wa qu'uduhu, dan duduknya, yaitu duduk untuk membaca tasyahud. Wa shalatu 'ala nabi fi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal. Wa qu'uduha, dan duduk untuk membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal, dan selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, dan duduk untuk membaca selawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Itu sunnah yang pertama, itu sunnah ab'ad. Ada yang kedua namanya sunnah hay'at. Hah? Ya, yep, boleh. Misalnya imamnya dah bulat, itu tetap disunahkan awak sebagai makmum untuk sujud syahwi atau apa? Bismillah. Yang pertama, seandainya imam tidak kunut sekarang, maka bagi imam, bagi makmum tetap dianjurkan untuk kunut. Tetap dianjurkan untuk kunut. Dianjurkan kalau seandainya nyo yakin akan menemukan imam dalam keadaan tetap sujud pertama. Mubah hukumnya tetap membaca kunut kalau nyo yakin akan mendapatkan imam antara dua sujud. Haram baginya untuk membaca kunut kalau nyo yakin akan mendapatkan imam dalam keadaan imam telah mau turun untuk sujud kedua. Karena telah tertinggal dua rukun fi'li. Ya. Tapi kalau seandainya imam kok lama sujud biasanya. Ya kan? Silakan baca kunut kita terlebih dahulu. Kalau kita tetap baca kunut, alhamdulillah. Dan kita sholat bersama imam, alhamdulillah. Imam salam, maka sunnah kita untuk sujud sahwi. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan yang terjadi pada imam. Karena kekurangan imam, kekurangan yang membawa kepada makmum juga. Maka sunnah kita untuk menutup kekurangan si imam. Nah, gitu kan? Kan hebat mazhab Syafi'i kok. Ya kan? Kekurangan mazhab Hanafi, tidak kunut. Nah, kita tutup. Nah, dengan bacaan, dengan sujud sahwi. Oh, kalau tinggal dalam sholat itu yang dua rakaat. Dua rukun fi'li. InsyaAllah nanti kita bahas. Dua rukun fi'li. Kemudian sunnah selanjutnya adalah sunanus sholah. Maksud sunanus sholah di sini adalah hayatus sholah. Jadi afdolnya, asalnya harusnya boleh mengucapkan, mentakbirkan dengan bahasa hayatus sholah. Karena yang dimaksud sunan di sini bukan hanya sunnah secara umum. Jadi boleh mengucapkan kalimat umum, yang dimaksud adalah khusus. Nah, jadi afdol dan asalnya beliau mengungkapkan dengan kalimat hayatus shalah di sini. Karena di awal beliau telah bahas hayatus shalah. Apa kata beliau sunanus shalah? Maksudnya adalah hayatus shalah katsiratun, banyak sekali. Ya kan, banyak sekali. Para ulama ada yang menyampaikan sampai 1000. Ada yang mengatakan 100, 500. Banyak sekali. Minha, maka beliau buatkan dengan istilah minha. Minha apa tuh? Littab'id. Ay min ba'diha, di sebahagian, di antara sebahagian sunnah-sunnah sholat itu adalah raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Raf'ul yadaini inda takbiratil ihram, mengangkat kedua tangan ketika dia takbiratul ihram dan ketika ruku. Pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika bangkit dari ruku, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud pertama. Berarti ada berapa tempat sunnah mengangkat tangan? Empat tempat. Ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tasyahud yang pertama. Ya. Bagaimana tata cara mengangkat tangan? Coba perhatikan. Mengangkat tangan, takbir itu dimulai takbir dan mulai mengangkat tangan. Ini kalau seandainya selain pada takbir ruku. Dengan memulai takbir, maka memulai angkat tangan. Allah. Memulai angkat tangan, memulai, maka mulai takbir. Allahu Akbar. Paham ya? Nah, sebahagian ulama, ya kan? Seperti yang disebutkan umpamanya di dalam majmu', ya, di dalam majmu' dikatakan dianjurkan juga terakhir takbir dengan terakhir berhentinya juga mengangkat tangan. Allahu Akbar. Berhenti dan berhenti juga takbir. Dalam minhaj dikatakan tidak dianjurkan terakhir, tapi ibtida' saja, fil intihak la yusannu. Allahu Akbar. Belum selesai. Tapi kalau dalam majmu' tetap dianjurkan. Fil ibtida' wal intihak. Allahu Akbar. Paham ya? Nah, mengangkat tangan. Itu kalau selain pada ruku'. Bagaimana kalau dalam rukuk? Seandainya kalau dia takbir untuk rukuk, ya, maka diangkat tangan terlebih dahulu, baru dia takbir. Baru dia takbir. Jadi diangkat tangan, kemudian baru takbir untuk turun. Nah, baru takbir untuk turun. Sebagian ulama mengatakan muqaranah antara takbir itu dengan inhina. Inhina itu mulai turun. Ya kan? Allahu Akbar. Sebagian ulama tidak. Nah, gitu. Ya. Ini yang kedua. Jadi takbir itu dimulai dengan pertama mengangkat tangan, berhentinya atau tidak ini khilaf. Dalam majmu' dikatakan disunnahkan fil ibtida' wal intiha, tapi dalam minhaj minhajut talibin la yusannu fil intiha walakin yusannu fil ibtida'. Paham ya? Ini yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah dalam meletakkan tangan, maka dianjurkan dia meletakkan tangannya, ya, meletakkan tangannya di atas apa namanya, telapak tangan kanan di telapak di punggung di punggung tangan kiri, yaitu posisinya di kuk. Mana yang kuk kemarin? Tulang yang berada di bawah ibu jari. Ah, gitu. Maka dipegang seperti ini. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini saja. Jadi kena sebahagian sebagian apa namanya, sebagian saitnya ini, ya kan? Dan dan sebagian besar daripada punggung daripada telapak tangan sebelah kiri, seperti ini. Di sini ya, paham ya? Nampak? Nah, ada sebagian ulama mengatakan begini. Ada mengatakan begini. Sebelum pangka rendang. Dipas di pangka tuh. Nampak ya? Kemudian meletakkan posisinya adalah di bawah dada dan di atas perut. Nah, gitu kan, di hulu hati. Tahu hulu hati? Tuh. Kop parui go. Kop perut, kop dado. Di bawah, di antara itu. Tuh. Ya. Iko yang muktamad dalam mazhab kita. Ada sebagian ulama mengatakan diletakkan di atas hati. Ya, di atas hati. Buat dua jari, cari yang laki-laki cari susu, letakkan di bawah susu. Dua jari. Biasanya di thariqah Naqsabandiyah seperti itu melatih zikir. Qalbu itu terletak di dua jari di bawah susu sebelah kiri. Gitu, pandang itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Ada mengatakan dianjurkan meletak di situ. Ya kan? Iku adalah tampaknya niat, tampaknya ikhlas, tampaknya khusyuk. Para ulama mengatakan, kalau kita khawatir akan tidak khusyuk, maka letakkan sesuatu di situ. Gitu. Biasanya, kita akan meletakkan sesuatu di tampak yang kita khawatir akan sakit. Gitu kan? Itu kata sebagian ulama. Tapi kalau berdasarkan pendapat dalil, kuatnya dalil, maka adalah di atas perut dan di bawah bawah dadu. Seperti itu. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah doaul istiftah. Membaca doa istiftah. Ya. Iya. Tidak. Dalam kitab nama kita tidak. Tidak begini. Ya. Apalagi begini. Ini soal orang maleh loh. Kalau irsal itu dalam mazhab Malik. Ya, dalam mazhab Maliki mereka tidak dianjurkan untuk meletakkan di sini. Bersedekap. Kemudian apa pembahasan kita tadi? Istiftah. Istiftah. Doa istiftah itu banyak riwayatnya. Riwayat yang paling seketek ikut riwayat Imam Muslim, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup segitu. Ini minimal. Kemudian ada juga riwayat Imam Muslim lagi, yang kedua, riwayat lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biasanya gabung ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, tidak pakai ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan, sampai akhir. Paham ya? Ada juga riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ats-tsaubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal salji wal barat. Nah gitu. Yang sunnahnya ba' digabungkan tiga-tiganya. Kalau itu solat sendiri, ya kan? Kalau waktu solat sendiri digabung sendiri panjang lah baca. Gitu kan? Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira. Subhanallah bukra tawasila. Pakai wajah tu lagi, wajah tu. Allahumma ba'id. Nah seperti itu. Ya kan? Nah. Iko doa iftitah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu kan? Bukan iftitah orang NU, iftitah orang Muhammadiyah, bukan. Iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh digabung-digabung dua-duanya. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i Nabi disunnahkan hadis wajah tu wajhiyah? Kan seperti itu dalam kitab-kitab fikih kita lebih dianjurkan wajah tu wajhiyah. Kenapa tidak Allah mabaid baini? Padahal riwayat Allah mabaid baini lebih asah daripada riwayat yang dua tadi. Kenapa demikian? Karena di antara usul kaidah mazhab Syafi'i adalah memilih sesuatu yang sesuai yang ada sesuai dengan Al-Qur'an. Saya ulangi lagi. Di antara kawaid usul mazhab Syafi'i adalah memilih sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an. Ada enggak ayat Al-Qur'an sesuai dengan wajah tu wajah ladzi fatar samawati? Ada. Ya kan? Maka lebih dipilih ikut dalam mazhab Syafi'i. Nah, seperti itu. Ya kan? Maka bagusnya kalau solat sendiri atau kita jadi makmum kalau seandainya panjang solat imam, ya kan, baca semuanya. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah jadi bacaan si makmum atau bacaan orang kita yang solat, baik kita laki-laki maupun perempuan, solatnya sama. Wa ma ana minal musyrikin. Kalau perempuan tetap wa ma ana minal musyrikin, jangan tukar wa ma ana minal musyrikat. Ya kan? Wa ana minal muslimin, jangan wa ana minal muslimat. Jangan dirubah. Karena Rasulullah mengajarkan Fatimah, Sayyidah Fatimah dengan lafaz iko, ya kan? Maka seperti itu juga yang dilakukan oleh perempuan. Paham ya? Kemudian selanjutnya adalah wat ta'min, yaitu membaca amin ketika setelah membaca Al-Fatihah. Membaca amin itu bersamaan dengan imam. Ta'awuz dulu. Wa ta'awuz, membaca ta'awuz di setiap rakaan sebelum bacaan, tapi rakaan pertama itu lebih utama. Ya kan? Nah, lebih utama. Oke. Okay. Kemudian ta'awuz tidak dijaharkan. Cukup disirkan. Ya kan? Setiap mau bacaan, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca ayat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Paham ya? Kemudian wa ta'min dan membaca amin. Membaca amin. Membaca amin ini serentak antara imam dan makmum. Ya kan? Maka barang siapa yang serentak bacaan aminnya dengan amin malaikat, diampuni dosanya yang telah berlalu. Luar biasa. Dianjurkan baca amin ini. Ya, membaca amin. Kemudian ada namanya saktah. Ada namanya saktah. Saktah itu diam sejenak dengan ukuran subhanallah. Ada 6 saktah yang dianjurkan dalam sholat. Ada 6 saktah yang dianjurkan dalam sholat. Yang pertama, antara takbir dengan doa iftitah. Allahu Akbar. Sebelum membaca doa iftitah, diam sejenak dulu. Itu namanya saktah. Kemudian baru baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian saktah yang kedua, antara doa istiftah atau iftitah dengan bacaan dengan ta'awudz. Dengan ta'awudz. Kemudian antara ta'awudz dengan Al-Fatihah juga ada saktahnya. Kemudian Al-Fatihah dengan surah juga ada saktahnya. Kemudian surah dengan sebelum ruku itu juga saktahnya. Berarti ada berapa, Bro? 5. Yang pertama takbir dengan iftitah. Kemudian iftitah dengan yang ta'awudz. Muntawuz dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan surah. Surah dengan ruku. Satu lagi. Antara akhir Fatihah dengan amin. Antara akhir Fatihah dengan amin. Antara Al-Fatihah dengan surah, bagi si imam itu agak dipanjangkan berhentinya sebentar. Waladdallin. Itu adalah saktahnya. Amin. Antara amin kepada surah bagi si imam, tunggu si makmum, saya kira-kira mereka selesai membaca Al-Fatihah. Ini baru dia membaca bismillah. Ini namanya saktah yang enam. Ada berapa tempat? Pertama, antar takbir dengan iftitah. Kedua, iftitah dengan ta'awuz. Ta'awuz dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan amin. Kemudian amin dengan surah. Kemudian surah dengan sujud rukun. Nah, gitu. Itu namanya saktah. Ya, dianjurkan ta'awuz kalau seandainya dia tidak belum masuk ke dalam membaca Al-Fatihah. Belum masuk membaca Al-Fatihah. Afwan. Ya. Ta'awuz ya seperti itu. Dia kalau belum baca Al-Fatihah, kalau seandainya telah membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, lupanya belum baca ta'awuz, ketidak dianjurkan membaca ta'awuz. Begitu juga istitah. Nyalah membaca a'udzubillah. Lupanya tadi membaca ta'awuz. Ya kan? Afwan. Nyalah membaca a'udzubillah. Kemudian lupanya membaca iftitah, maka tidak dianjurkan kembali lagi. Paham ya? Kemudian wa qira'atu surati fi mawdi'iha, dan membaca surah pada tempatnya, membaca surah pada tempatnya. Kapan membaca surah itu? Setelah Fatihah pada dua rakaan, pada rakaan pertama dan rakaan kedua, ya kan? Itu kalau mungkin. Bagaimana kalau seandainya kita sholat sekarang berjamaah asir umpamanya, dan tidak mungkin kita membaca surah karena cepatnya imam. Nah, pada rakaan ketiga dan keempat mungkin kita, maka diganti kepada rakaan ketiga dan keempat. Paham ya? Nah, atau umpamanya pada rakaan pertama kedua kita masbuk, tidak sempat bacanya, maka pada rakaan tiga keempat kita baca. Paham ya? Apakah pada rakaan ketiga keempat kita tetap membaca? Kalau seandainya rakaan kedua, satu dan kedua tetap kita baca? Dalam mazhab, sebetulnya mazhab Syafi'i yang pendapat jadidnya itu tetap disunnahkan. Tapi mazhab yang qadimnya tidak disunnahkan. Ini diantara pendapat yang qadim yang tetap dipakai. Yang jadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada sekitar 21-an mazhab qadim itu tetap mu'tamad. Dan harusnya, kaidahnya kalau ada yang jadid, ada yang qadim, mana yang dipakai? Yang jadid, karena itu revisi. Tapi ada sekitar 21-an kalau tidak salah itu. Banyak itu dibahas oleh para ulama. Gitu ya. Kemudian, ya kan, dianjurkan bacaan yang pertama itu lebih panjang dari bacaan kedua. Bismillah. Rakaan pertama lebih panjang dari rakaan kedua. Kemudian, yang kedua, selanjutnya, dianjurkan dalam bacaan itu adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ada bacaan-bacaan Al-Quran, itu warid daripada Rasulullah SAW. Umpamanya, dalam sholat subuh dan sholat zuhur itu membaca tiwal al-mufassal. Tiwal al-mufassal. Subuh dan zuhur. Kemudian asar dengan isya itu membaca asar dengan isya awasit atau awsat al-mufassal. Nanti kita jelaskan. Kemudian pada sholat maghrib qisar al-mufassal. Jadi pembagian surah dalam Quran itu dibagi oleh para ulama kepada empat. Ada yang namanya Asabu'ut-Tiwal. Yaitu tujuh surat awal yang panjang. Mulai dari awal, hitung dari awal. Al-Baqarah. Kemudian Al-Imran. An-Nisa. Al-Ma'idah. Al-An'am. Al-A'raf. Yang ketujuh khilaf ulama. Ada yang mengatakan surah Al-Anfal. Ya dengan surah Al-Anfal dengan surah Bara'ah, surah apa? Taubah. Ada yang mengatakan surah Al-Anfal dengan Bara'ah, ada yang mengatakan surah Yunus. Ada yang mengatakan surah Al-Anfal dengan Bara'ah, ada yang mengatakan surah Yunus. Dua pendapat. Ada yang mengatakan Bara'ah dengan Al-Anfal digabung, ada yang mengatakan surah Yunus yang ketujuh itu. Yang kedua ada namanya As-Sab'u Al-Mi'un. Al-Mi'un itu adalah ayat surah yang mana ayatnya itu lebih daripada 100 atau yang mendekati pada 100. Nah, gitu kan? Ada juga di bawah itu namanya Al-Mathani. Al-Mathani itu di bawah daripada yang 100 tadi. Ada yang terakhir adalah Al-Mufassal. Mufassal ini artinya banyak fasal-fasalnya. Banyak batas-batasnya. Nah, gitu kan? Ada itu sebagian ulama mengatakan. Ada juga yang mengatakan Mufassal itu maknanya adalah karena dia itu Dipisah dengan bismillah. Banyak khilaf ulama tentang mufassal itu, di antara yang tadi yaitu karena banyak fasal-fasalnya seperti itu. Mufassal itu ada tiga pembagian. Ada namanya tiwalul mufassal. Ada namanya yang kedua awasit al-mufassal. Ada namanya qisarul mufassal. Tiwal, awasit dan qisar. Tiwal itu dari surah Al-Hujarat sampai sebelum An-Naba, sebelum Amma Yatasalun. Al-Mursalat. Ya. Ini pendapat Imam Nawawi. Ada sebagian ulama mengatakan dari surat Qaf. Nah gitu. Ya kan? Tapi yang rajih itu pendapat Imam Nawawi itu dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Yaitu An-Naba berarti ya, sebelum An-Naba. Ilan Naba berarti An-Naba tidak masuk. Yang kedua, yang awasit al-mufassal daripada An-Naba sampai Ad-Duha, berarti Duha tidak masuk. Kemudian yang ketiga, qisar mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Salat Maghrib itu bacaannya daripada qisar mufassal. Yang mana qisar mufassal? Ad-Duha ke belakang. Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, bacalah surat itu di Maghrib. Ya kan? Jangan baca Al-Baqarah kuliah di Maghrib. Jangan baca yang lain. Seperti itu yang warid daripada Rasulullah SAW. Ya kan? Kalau bisa seusaha mungkin, bagaimana salat Rasulullah seperti itu salat kita. Yang kedua adalah kalau kita salat umpamanya salat salat Asar dan salat Isya, itu pilih atwal mufassal antara Amma Yatasalun sampai Wadduha. Ya? Ah gitu. Sunnah Dhuha wal Laili. Wa Syamsi. Al-Laili kan? Ah gitu. Antara itu yang kita baca. Kalau seandainya salat kita salat Subuh dan salat Zuhur, maka tiwalul mufassal, ya. Kemudian kata beliau, para ulama mengatakan kalau makmum itu tidak membaca surah. Jadi selama kita mendengar bacaan imam tidak membaca surah, kecuali kalau kita jauh sekali, jemaah banyak sekali dan tidak mendengar imam atau mati mik umpamanya di masjid jauh imam, ya kan? Maka tetap dianjurkan kita membaca surah. Wal israr wal jahru fi maudhi'ihima. Dan israr dan jahar pada tempatnya. Israr dan jahar pada tempatnya. Kapan israr dan jahar? Israr pada solat Subuh. Apa lagi? Solat Jumat. Dua rakaan Maghrib dan Isya. Kemudian gerhana bulan. Gerhana matahari tidak. Di siang hari tidak. Gerhana malam, gerhana bulan. Dianjurkan jahar. Solat istisqa. Ya kan? Sholat Tarawih, sholat Id, kemudian sholat Witir, Ramadan. Nah gitu. Kemudian dua rakaan tawaf kalau dikerjakan di malam hari. Berarti ada sekitar sepuluhan. Ya kan? Selain daripada itu disirkan. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, itu disirkan. Ya. Bagaimana kalau seandainya kita mengqadha sholat? Mengqadha sholat. Maka al-ibrah biwaktil qadha la biwaktil ada. Al-ibrah biwaktil qadha la al-ada. Bagaimana umpama sekarang kita mengqadha salat Maghrib di waktu Zuhur, maka disirkan karena kita mengqadhanya di waktu siang. Sekarang kita mengqadha salat Zuhur di malam hari, maka dijaharkan karena kita mengqadhanya di malam hari. Malam hari tempatnya menjaharkan. Paham ya? Tergantung kapan kita mengqadha, bukan tergantung salatnya itu. Al-ibratu biwaktil qadok lal-ada. Al-ibratu biwaktil qadok lal-ada. Sekarang kita mengqadok solat Zuhur di waktu Asar. Dijaharkan atau tidak? Ya, enggak. Solat Asar kita qadok di waktu Isya. Dijaharkan. Ada yang kedua, selanjutnya adalah solat malam. Solat malam ini kata para ulama, itu pertengahan. Tawassut antara jahar dan antara sir. Ini para ulama muskil kita menerjemahkannya. Apa maksudnya? Karena kalau kita maknakan jahar itu terdengar oleh orang lain, sirtunya terdengar oleh diri kita sendiri. Lalu tawassut itu bagaimana maksudnya? Hah? Contoh saya katakan sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar enggak? Itu jahar. Saya sendiri terdengar, itu sir. Lalu antara itu apa? Sebagian ulama mentafsirkan dengan terkadang kita jaharkan, terkadang kita sirkan. Ya kan? Sebagian ulama mengatakan tidak jahar yang didengar oleh banyak orang dan tidak sir hanya dengar kita sendiri pada pertengahan. Ada ulama mengatakan demikian. Nah gitu. Tapi kalau seandainya kita sholat malam, itu kita mesti perhatikan dalam keadaan lingkungan kita. Kalau seandainya kalau kita jaharkan dan itu mengganggu orang-orang, orang-orang tidur, orang sedang belajar, orang muzakar dan lain, maka disirkan. Gitu kan? Kalau tidak mengganggu, kalau kita sendiri sholat, ya kan, dijaharkan lah, gitu kan? Nah, keluar jin-jin sadonya. Kemudian, kalau itu tetap dianjurkan walaupun bagi perempuan, tapi syaratnya tidak dengan hadirnya laki-laki lain. Ya kan, di sholat di rumah kan ada umpamanya bapaknya, saudaranya, pamannya, tidak masalah. Ya kan, silahkan dijaharkan, tapi jaharnya di bawah rendah jahar laki-laki. Nah gitu ya. Kemudian selanjutnya dianjurkan takbiratul intiqalat. Takbiratul intiqalat. Apa itu takbiratul intiqalat? Takbir setiap kali berpindah. Tidak mau ruku, ya kan? Berpindah dari antara sujud ke duduk, antara dua sujud, dan dua sujud ke sujud, ya kan? Dan yang lainnya. Itu namanya takbir berpindah. Takbir itu takbir apa? Hah? Takbir apa? Takbir pasti it. Takbir saja namanya. Ya, takbir saja. Takbir saja namanya. Kecuali dari sujud, dari rukuk ke itidal, maka dianjurkan tasmi' namanya. Sami Allahu liman hamidah. Bagi siapa? Semuanya. Bagi solat, bagi baik dia imam, bagi dia makmum, baik dia solat sendiri. Makmum juga demikian. Sami Allahu liman hamidah, maka makmum juga sami Allahu liman hamidah. Jangan langsung Rabbana lakal hamdu. Nah, gitu kan? Jangan langsung Rabbana lakal hamdu. Kalau takbir. Hah? Apa contohnya? Dari ruku. Tidak, berarti salah, menyalahi sunnah dia. Tidak batal solat. Berarti kita enggak. Tidak mengulang lagi. Contohnya maksudnya? Dari ruku bangkit ke atas, kita mengucapkan dengan Allahu Akbar. Berarti kan salah kita. Dianjurkan tasmi' sami Allahu liman hamidah, ya kan? Ya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar dan lupa, enggak masalah, biarkan. Nah, gitu. Ya kan? Enggak mesti subhanallah pula di sana. Makmum itu tetap mengucapkan Rabbana sami Allahu liman hamidah. Imam salat sendiri, makmum sami Allahu liman hamidah, ya kan? Jadi kalau seandainya imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, tetap kita mengucapkan sami Allahu. Jangan langsung Rabbana lakal hamdu. Nah gitu. Ada hadis, kalau kita dibantah pokoknya, ada hadis Rasulullah mengatakan idza kabbaral imam fakabiru wa idza qala al imam sami Allahu na faqulu rabbana wa lakal hamd fi riwayatin rabbana lakal hamdu. Bagaimana kita menjawabnya? Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang selalu menggabungkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis yang datang sebelum ini itu lebih banyak yang tentang salat. Di antaranya Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maksudnya adalah kama alimtumuni usolli. Bagaimana Rasulullah salat? Rasulullah mengajarkan takbir. Sami Allahu liman hamidah, betul enggak? Rasulullah ajarkan semuanya. Nah, pada hadis yang kedua tadi Rasulullah mengajarkan bacaan yang tidak diajarkan pada hadis sebelumnya. Maka digabungkan oleh mazhab Syafi'i. Ya kan? Maka tetap membaca sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Tidak langsung Rabbana lakal hamdu. Nah, gitu kan? Jadi kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalau ada mubaligh, mubaligh itu adalah orang menyampaikan suara imam kepada makmum, dia tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tidak Rabbana walakal hamdu, tidak salah dalam mazhab kita, ya kan? Bahkan sebahagian ulama mengistilahkan dengan bi ba'dil juhal, ba'di juhalil mubalighin. Sebagian mubaligh yang jahil yang mengucapkan sami Allah mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Fanatik sekali orang mazhab Syafi'i ini. Ya. Berarti ya, jadi dalam mazhab Syafi'i kita tetap baca sami Allahu liman hamidah. Oh, di azar dong. Biar di azar. Oh, di Makkah bagaimana? Oh, biar di Makkah. Kita pakai mazhab Syafi'i. Ya kan? Sampai mana tadi? Berpindah. Kemudian membaca Rabbana lakal hamdu. Ya kan? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. mil as-samawati wa mil al-ardi, bisa mil'u, bisa mil'a, bisa dengan dhammah, bisa dengan fathah. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma, bisa juga ditambah wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du, ya. Sebagian kemudian ada juga tambahannya, al-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun rabbana la man la mani alima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ah, seperti itu yang sempurnanya. Jadi rabb sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Sebagian ulama mengatakan rabbana lakal hamdu, tidak memakai waw, rabbana lakal hamdu. Ini yang afdal menurut syaikhon. Syaikhon ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Sedangkan menurut Imam Ibnu Sabbah dan Imam Zakaria memakai wa, rabbana walakal hamdu. Ah, ya kan? Rabbana lakal hamdu ini kata Imam Syaikhon, ya, dan itu lebih banyak riwayatnya kata beliau. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun rabbana apa tadi la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kan orang kaya, dzal jaddi ay al-ghina, berapapun kaya orang maka pada kekayaan kau tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah wa nadharu maudi'is sujud, memandang tempat sujud, ya. Dalam solat kita tidak boleh memandang ke kanan, memandang ke kiri, tidak boleh di depan. Jadi mesti memandang ke bawah. Fokus memandang tempat sujud. Bagaimana hukum memejamkan mata? Maka dirinci oleh para ulama. Kalau di depan kita ada perempuan ajnabiyat, kan? Apalagi tidak menutup aurat, maka wajib menutupkan menutup mata. Jangan salat mudikalah, ya kan? Bagaimana kalau seandainya ada sesuatu di depan kita yang mengganggu kekhusyukan salat kita, maka sunnah kita untuk atau boleh kita dan sunnah kita untuk menutup mata kita supaya kita khusyuk, ya kan? Tapi kalau seandainya tidak ada hal yang menuntut kita untuk menutup pandangan, maka khilaful aula atau makruh kata sebagian kata para ulama untuk menutup mata kita. Paham ya? Apa? Di Mekah, walaupun di depan kita itu Ka'bah, bahkan walaupun Rasulullah di depan kita, tetap dianjurkan dalam mazhab Syafi'i memandang tempat sujud. Sampai disebutkan dalam kitab. Walau ka kunna fi Makkata. Ya kan? Ini Ka'bah ini. Amaman al-Ka'bah. Bahkan kita khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dianjurkan memandang ke tempat yang sujud, karena kita salat kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan kepada Ka'bah. Kan? Kemudian selanjutnya adalah wa wad'ur rahataini 'ala rukbataini fir ruku', meletakkan dua, ini rahah namanya, kedua telapak tangan di atas kedua lutut pada ruku'. Bagaimana tata caranya? Jari jemarinya agak dipisahkan sedikit seperti ini, tapi jangan terlalu memisahkan, dan pas meletakkan di lutut. Anjak ndak meliko do. Ini menghadap kiblat. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ndak meliko, ndak lo meliko. Kemudian selanjutnya adalah wa tasbihur ruku, membaca tasbih ketika ruku itu. Subhana rabbiyal azimi, ya kan? Seperti itu riwayat yang sahih. Tapi dalam sunan Abi Daud ada tambahnya wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Satu kali minimal. Adnal kamalnya 3 kali, sempurnanya paling sempurna itu adalah 11 kali. Ya kan? Pertengahannya itu bisa 5 atau 7. Ada doa yang lebih sempurna? Ada tambah itu dalam kitab, banyak dalam kitab. Kemudian tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Gitu juga. Sama seperti tadi penjelasannya. Wal iftirash fi kulli julusin lam yaqibhu salam. Dan duduk iftirash pada setiap duduk yang tidak diiringi oleh salam. Kalau duduk itu diiringi oleh salam, mana duduk yang diiringi oleh salam? Duduk tahiyat akhir. yang tidak kita tutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita mau sujud sahwi, tetap duduk ikhtiraf. Tapi kalau tidak ada sujud sahwi umpamanya, maka duduk tawarruk. Ya, duduk. Begitu juga duduk istirahat, maka duduknya duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk. Dan duduk ikhtiraf, duduk tawarruk itu duduk yang ma'ruf insyaAllah ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah salam yang kedua. Nah, itu hukumnya juga sunnah hukumnya. Walaupun seandainya imam itu membacanya satu kali. Contohnya Malikiyah. Pernah sholat dengan mazhab Malikiyah? Sholat di Masjid Dobak itu Malikiyah. Di mana ya? Ada kesikwa. Di mana ada kesikwanya? Simpang X. Masuk awak. Hah? Masuk kita ke full kanisah. Nah, sebelum itu kan ada sebelah kanan. Pergi ke sini nanti. Di samping gereja. Oh, gereja. Kalau ke gereja ke kiri atau ke kanan jalan. Menjelang kanisah. Nah, sebelum bukan tardir. Menjelang kanisah. Kanisah. Dari ya. Ada mesti tobat lah, yang penting seperti itu. itu Malikiyah. Mereka biasanya salam satu kali. Assalamualaikum. Habis. Kita tetap dianjurkan ke sebelah kiri. Walaupun imam itu hanya satu kali. Ya. Salam itu seperti yang telah kita jelaskan kemarin itu. Assalamualaikumnya di depan. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Dianjurkan juga ada saktah di sana sedikit. Diam sebentar. Sekitar subhanallah. Kemudian baru assalamualaikum warahmatullahi. Apakah dianjurkan wa barakatuh? Tidak. Tidak dianjurkan, dimakruhkan menurut Imam Ramli. Baik solat itu solat jenazah maupun tidak solat jenazah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, pada solat jenazah dianjurkan wa barakatuh juga. Tapi kalau solat tidak jenazah tidak dianjurkan. Kemudian selanjutnya adalah waliltifatu fi taslimatain yaminan fil ula. Menoleh pada dua salam kanan ke kiri, ya kan? Sampai terlihat pipi kita, bukan pipi orang ya. Jangan sampai melihat pipi orang, tapi maksudnya adalah terlihat pipi kita dari arah belakang. Kemudian dalam sholat itu juga dianjurkan nanti berdoa ketika mendengarkan ayat-ayat tentang rahmat. Kemudian umpamanya dibacakan Al-Quran. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, maka kita berdoa Allahumma adkhilna fi rahmatik. Gitu. Kemudian dibacakan ayat azab umpamanya wadh-dhalimina a'adda lahum 'adaban alima. Allahumma inni a'udzu bika. Allah bisa dikatakan Allahumma ajirna minan nar. Gitu kan? Atau Allahumma ba'idna min hadhihi zumrah atau min hadhihi al-fiqh dan yang lain-lainnya. Ketika umpamanya dibaca akhir dari baca surat At-Tin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Di sunnah dan kau juga kita membaca bala wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Ya. Kalau dibacakan nama Muhammad dalam solat, maka kita dianjurkan juga berselawat tapi dengan dhamir sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena ada ulama mengatakan batal solat karena kita memindahkan rukun. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ya kan? Tasbih di sana kalau kita tasbih. Hah? Kalau tasbih di sana. Iya, baca tasbih dianjurkan juga kita membaca tasbih, ya kan? Subbih isma rabbikal a'la subhanallah. Itu yang pas baca selawat itu wasallallahu atau wasallam. Bisa dua-duanya. Oh, iya dua-duanya. Kemudian kalau seandainya di kunut, kalau kita membaca doa yang berkenaan dengan azab, maka kata para ulama dianjurkan membalikkan punggung tangan kita. Ya kan? Umpamanya membaca doa tentang doa tolak bala. Allahumma dfa'anna al-bala. Maka seperti ini. Allahumma dfa'anna al-bala ma la yadfa'u ghairu. Allahumma srif 'anna al-bala ma la yasrifu ghairu. Ya kan? Allahumma. Banyak doa ada itu kan? Doa tentang bala itu sabian mula nanti itu. Tentang bala. Kemudian kalau doa tentang nikmat langsung diangkat seperti ini. Kata para ulama kita ini dikiaskan dengan permasalahan istisqa. Dalam istisqa